بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم الصدق أخلاق yang mulia. Ia adalah sifat yang agung. Tidaklah seseorang yang mensifati dengan sifat ini kecuali ada pada qalbun as-salim. Al-qalbu as-salim. Qalbu yang selamat, yang sehat. Sifat jujur adalah sifat mulia, sifat yang agung. Akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Tidaklah seseorang mensifati dirinya, menghiasi kalbunya dengan sifat jujur ini atau sidik, kecuali orang yang mempunyai kalbu yang sehat, yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita. Di dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan, ya ayuhalladzina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jadikanlah diri anda bersama orang-orang yang jujur, orang yang sadiq. Kata para ulama, wakunu ma'as-sadiqin, artinya, usduq walzamu as-sidq, takunu ma'ahlihi. Hendaknya kalian berupaya untuk jujur, dan ilzamkanlah diri anda ada di atas kejujuran dan kebenaran, kalau anda berupaya terus-menerus mengilzamkan diri di atas kejujuran dan kebenaran, takunu ma'ahlihi, maka kamu akan bersama orang yang jujur. Artinya kata para ulama, wakunu ma'as-sadiqin, hendaklah kamu berbuat jujur di atas kebenaran dan ilzamkan diri anda di atas seperti itu. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ayat ini, wa kunu ma'as-sadiqin, adalah perintah kepada kita agar kita menjadi orang shadiq. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sifat jujur akan menampakkan keaslian seseorang dan juga akan menunjukkan apa yang ada di dalam batinnya dan akan memberikan jalan hidup atau sirah yang baik. Orang yang jujur jalan hidupnya baik. Catatan-catatan yang ada pada kehidupannya selalu dihiasi dengan kebaikan dan kebaikan. Tidak pernah berkhianat. Tidak pernah menipu. Berjalan, dia mempertahankan dirinya. Dia hidup melewati, menjalani kehidupan ini dengan kejujuran. Sebaliknya, al-kadzib yakshifu an hubs at-tawiyyah wa qabah as-sirriyyah. Kedustaan lawan dari as-sidq itu akan menampakkan buruknya batin, jeleknya sirah jalan hidupnya, sangat berbeda dengan as-sidq. Oleh karena itu para ulama mengatakan as-sidq manjah wal kadhib mardah. Kejujuran, kebenaran itu manjah, artinya keselamatan. Wal kadhib mardah, kedustaan adalah kehancuran. Sehingga tema pada sekarang ini jujur dalam keselamatan, jujur jalan keselamatan. Arti dari kalimat as-sidq manjah, jujur jalan dari keselamatan. Perlu diketahui bahwa as-sidq mahbub mamduh fil uqul as-salimah wal fitrah mustaqimah. Kejujuran itu dicintai. Kejujuran itu mamduh, terpuji. Oleh siapa? Dicintai oleh siapa? Terpuji oleh siapa? Dicintai oleh orang yang punya akal yang baik, yang sehat, dan fitrah yang mustaqim, yang lurus. Terpuji di kalangan orang yang punya akal yang baik, akal yang sehat, dan fitrah yang salimah. Karena terpujinya sifat yang mulia ini, maka Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, memberikan motivasi, anjuran agar kita berbuat as-sidq. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Rasul, fa alaikum bisidq, hendaknya kalian menghiasi diri kalian, akhlak kalian dihiasi dengan kejujuran, kebenaran, as-sidq. Alaikum bisidq. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena yang namanya kejujuran akan mengantarkan kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kamu ke al-jannah. Sehingga as-sidq ujung-ujungnya, ghayahnya, apa yang dituntut atau dimaukan oleh kebanyakan manusia itu, yaitu al-jannah. Barang siapa yang ingin masuk surga, maka hendaknya hiasi diri Anda bisidqi. Alaikum bisidqi. Karena Rasul menasihati kita semua, alaikum bisidqi. Karena kejujuran, kebenaran ini akan mengantarkan kamu kepada perbuatan kebaikan. Sementara perbuatan kebaikan itu adalah mengantarkan kamu kepada al-jannah. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلْ يَصْدُقْ وَيَتَحَرَّ أَصِدْقْ حَتَّى يُكْتَبْ إِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا. Ketika seseorang terus berbuat jujur dan benar, dia bersemangat untuk terus-menerus berbuat jujur hingga dicatatlah dia oleh Allah di sisi Allah dengan sebutan Siddiqan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjuluki dia Siddiqan. Alangkah nikmatnya kalau kita yang mendapatkan julukan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia yang bisa salah. Kalau seseorang mendapatkan julukan dari Allah Siddiqan, pastilah al-jannah tempatnya. Di dalam hadis ini pula Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita hati-hati dari sifat dusta. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Hati-hatilah kalian dari berdusta, dari perbuatan dusta, dari kedustaan, hati-hati. Karena kedustaan hanya akan mengantarkan kamu kepada fujur, perbuatan dosa. Setiap kedustaan akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan dosa. Sementara dosa akan mengantarkannya kepada an-nar. Wal-iyadu billah. Wala yazalur rajul yakdibu wa yataharul kadib hatta yuktab indallah kadzaban. Ketika seseorang terus-menerus berbuat dusta dan dia ada di atas kedustaan terus-menerus, hatta yuktab indallahi kadzaban, sampai akhirnya dia ditulis di sisi Allah kadzaban, mendapat julukan di sisi Allah kadzab. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa as-sidq sifat azimah, sifat yang agung sekali. Karena agungnya sifat as-sidq ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan dirinya dengan sifat as-sidq. Allah pula menyifatkan dengan para nabi-nabinya dengan sifat as-sidq. Allah pula menyifatkan orang-orang yang beriman dengan sifat as-sadiqin. Lihatlah ayat di dalam surat An-Nisa di mana Allah berfirman, waman asdaqu minallahi haditsan waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih baik, yang lebih jujur, yang lebih benar dari Allah ucapannya? Allah menetapkan sifat as-sidq pada dirinya. Rasul alaihi wasallam mengajarkan kita di khutbatul hajah mengatakan, inna asdaqal hadis kalamullah. sesungguhnya sebenar-benar berita, ucapan adalah kalamullah. Di dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan walaqad shadaqakumullahu wa'dahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan walaqad shadaqakumullahu wa'dahu, Allah menepati wa'ad, janji yang Allah berikan kepada kalian. Allah mengatakan dirinya dengan sifat jujurnya, benarnya janji-janji Allah itu. Allah pun mensifati nabinya dengan sifat as-siddiq. Kita bisa melihat dalam surat Maryam, wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, dikatakan oleh Allah, ingatlah di dalam Alkitab, maksudnya Al-Quran, tentang Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, sampaikanlah berita, beritakanlah kepada mereka apa yang ada dalam kitab tentang Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasanya Ibrahim siddiqan nabiyya, digelari oleh Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan siddiqan. Begitu pula ketika berbicara tentang Ismail, wadkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismail dikatakan oleh Allah, innahu kana sadiqan wa'di, yang jujur, yang benar, yang menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya. Sekian banyak ayat berbicara tentang bahwasanya nabi mereka mempunyai sifat yang jujur. Begitu pula Allah telah mensifati orang-orang beriman dengan as-sidq. Di dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, walladzi ja'a bis-sidqi, dan yang telah yang telah datang membawa kebenaran, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi adalah orang-orang yang beriman, ulaika humul muttaqun, Allah katakan mereka adalah orang yang bertakwa. Allah sifati orang yang beriman dengan sifat as-sidq. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang muhajirin di dalam ayat surat Al-Hasyr, Allah mengatakan lil fuqara al-muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallahu wa rasulahu. Allah katakan ulaika humu as-sadiqun. Untuk orang-orang yang fuqara, yang fakir dari muhajirin, yang mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan dia tinggalkan harta-harta mereka, untuk apa? Kenapa sampai mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, mereka tinggalkan harta-harta mereka? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Dia melakukan itu semata-mata dalam rangka menuntut, menghendaki keutamaan dari si Allah subhanahu wa ta'ala, menghendaki ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menolong Allah dan menolong Rasulnya, maka digelari oleh Allah mereka itu ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur. Di dalam ayat yang lain, minal mu'minina rijalun sadaquma ahadullah alaihi. Di antara orang beriman ada rijal-rijal, ada orang-orang yang jujur, benar keimanannya atas apa yang mereka janjikan kepada Allah, atas mereka menepati janji. Mereka lah orang yang beriman, Allah gelari dengan sifat jujur, as-sidq. Oleh karena itu, kalau kita lihat kembali, siapakah yang telah menegakkan agama ini? Kepada siapakah risalah itu diberikan oleh Allah? Kalau kita amati, maka pertama kali risalah diserahkan oleh Allah sebelum sampai ke nabinya adalah kepada malaikat pilihan yang mempunyai sifat jujur dan malaikat yang terpilih yang terbaik. Begitu pula ketika sampai kepada manusia, maka Allah pilih manusia pilihan yang terbaik, yaitu Rasul alaihi salatu salam. Allah pilih. Ketika sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyampaikan pula kepada sahabat-sahabatnya yang mereka orang yang jujur, maka kita bisa melihat para penokong agama ini adalah orang-orang yang beriman, as-sadiqin al-umana ala dinillah, orang-orang yang jujur, orang yang amanah di atas agama Allah. Anda bisa lihat Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu. Anda bisa melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anda bisa melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Mereka para sahabat pembela-pembela agama ini adalah orang-orang mukminin as-sadiqin, orang yang jujur. Bahan asalnya mereka adalah orang jujur. Oleh karena itu, tidaklah mungkin agama ini diperjuangkan oleh orang pendusta. Agama ini diperjuangkan hanya oleh orang jujur. Akan dijaga. Allah akan berikan agama ini kepada orang jujur. Inilah ikhwani fillah, kita melihat bersama tentang sifat jujur yang Allah subhanahu wa ta'ala telah beritakan, telah puji, telah sifati dirinya dan para anbiya dan orang-orang yang beriman. Jadi kita melihat bahwa as-sidq lawan daripada al-kadzib. Kejujuran, kebenaran adalah lawan dari dusta. Lalu apa itu? Kalau mau tahu definisi as-sidq itu apa? As-sidq itu mutabaqah al-kalam lil waqi'. As-sidq adalah kesesuaian kalam dengan kenyataannya. Kejujuran, kebenaran, itulah adalah as-sidq. Berbeda dengan al-kadzib. Karena al-kadzib ada mutabaqah al-kalam lil waqi'. Berbeda dengan kenyataan, itulah al-kadzib. Apa yang diucapkan dengan kenyataan sangat berbeda. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang menghiasi dirinya dengan as-sidq, dengan sifat as-sidq, telah memberikan janji padanya. Apa janjinya? As-sawab al-azim wal-jaza' al-kabir fi dunya wal-akhirah. Allah akan memberikan balasan yang besar baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia Allah akan memberikan mereka Hasan al-Uhduthah, perjalanan hidup yang baik, dan Allah akan berikan rezeki kepada mereka mahabbatullah wa mahabbatul khalq. Allah akan cinta padanya, manusia pun akan cinta padanya. Wa tathman aqwaluhu, orang yang jujur, orang siddiq itu ucapannya punya nilai, tidak mudah didustakan oleh orang. Ucapannya itu berarti, ada nilainya, ada harganya. Dan atas orang-orang yang mempunyai sifat as-sidq itu, yang di kanan-kirinya, orang-orang dekatnya merasa aman. Tidak bakal ketipu. Tidak bakal dikhianati. Merasa aman. Dan juga manusia semuanya merasa aman pula. Merasa tentram. Tidak akan mendapatkan syar darinya. Tidak akan mendapatkan kejelekan darinya. Karena orang-orang jujur itu akan berbuat baik untuk dirinya dan orang lain. Sangat berbeda dengan orang-orang yang kadzab. Rasul alaihi salatu wasalam di dalam hadis telah menunjukkan kepada kita kondisi orang yang dusta itu selalu ada dalam keadaan gundah gulana. Berbeda dengan orang yang jujur. Kalau orang jujur, ada dalam ketentraman. Rasul mengabarkan kepada kita, dan memberikan solusi bagaimana agar kita tentram. Maka Rasul mengatakan, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqatu ma'ninah wal kadhiba raibah. Ditegaskan oleh Rasul bahwa jujur adalah tuma'ninah. Kalau Anda menghiasi diri Anda, akhlak Anda asyid, maka dalam hidup Anda tuma'ninah, tenang, tentram hidupnya. Karena apa yang Anda sampaikan adalah kebenaran. Ya seperti itu, itulah yang Anda sampaikan. Tidak dusta. Tidak mengada-ngada. Tidak berbohong. Berbeda al-kadzib selalu ribet. Ragu, selalu bingung, bimbang, khawatir kalau kedustaannya itu ketahuan. Sehingga hidupnya tidak tuma'ninah. Inilah manfaat ketika Anda menghiasi diri Anda dengan as-sidq. Di dunia Anda akan hidup tuma'ninah. Di dunia Anda akan dicintai oleh orang banyak. Di dunia orang akan merasa tentram di samping Anda. Bagaimana dengan akhirat? Sementara di akhirat Allah telah menyiapkan untuk orang as-sadiqin pahala yang banyak dan keridhaan Allah. Allah akan memberikan derajat yang sangat tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa mengatakan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Maka mereka adalah bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Siapakah orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin. Yang pertama adalah para nabi. Wasiddiqin. Yang kedua adalah orang-orang jujur, orang siddiq. Wasyuhada. Yang ketiga. Yang keempat, wassalihin. Allah dalam ayat ini menerangkan kedudukan orang yang siddiqin ada di bawah persis setelah nabi. Yang paling tinggi kedudukannya di surga adalah para anbiya. Yang kedua, dalam ayat ini terangkan ada as-siddiqin. Sehingga ketika seseorang terus menerus di atas kejujurannya, di atas kebenarannya, maka dia akan mendapatkan gelar as-siddiqin dan Allah letakkan dia di surga yang tinggi, persis kedudukannya di bawah surganya para anbiya. Ada janji yang lain yang Allah berikan atas mereka, orang yang jujur, yang berpegang teguh di atas kebenaran dan kejujurannya. Maka kelak di yaumul qiyamah, Allah katakan hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hari ini adalah hari yang bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur. Kebenaran orang-orang yang telah berpegang kepada kebenarannya. Allah katakan hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Amalan kejujuran berpegang teguh di atas kebenaran selama di dunia, ternyata Allah katakan hari ini kalian memperoleh manfaatnya yang besar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah katakan kepada mereka, atas mereka jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Akan kekal mereka tinggal di sana. Di surga tempatnya dia kekal. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah janjikan atas orang-orang yang siddiqin akan memperoleh surga yang di bawahnya mengalir air-air, yang di bawahnya mengalir sungai, dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, kejujuran akan mengantarkan kepada seseorang kepada surganya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kejujuran itu dengan surga yang kekal mereka ada di dalamnya. Kejujuran yang di zaman sekarang ini sangat langka. Kejujuran yang sudah banyak dilalaikan oleh orang. Kejujuran yang sudah diabaikan oleh manusia. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang mengatakan dirinya orang yang berilmu. Jangan-jangan inilah zaman yang Rasul alaihissalam katakan sayati zamanun yusaddaqu fihi al-kadhib wa yukadzab fihi as-sadiq wa yuhawwanu fihi al-amin wa yu'tamanu al-kha'in. Ketika kejujuran ditinggalkan, kepandaian seseorang berbicara menjadikan apa yang Rasul katakan dalam hadis sayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana yusaddaqu fihi al-kadhib, pendusta akan dibenarkan, akan disangka dia adalah yang jujur, akan diikuti sang pendusta. Sementara as-sadiq yukadzdzab, didustai. Sementara al-amin, orang yang jujur, dituduh sebagai pengkhianat. Sementara sang pengkhianat dianggap pahlawan dan dikatakan orang yang diikuti. Ikhwanu fillah, a'azani Allah wa iyyakum. kondisi yang seperti inilah yang patut kita khawatirkan. Kondisi seperti inilah yang khawatir kita pun akan terlena dan terseret menjadi sang pendusta dan tidak bertahan di atas kejujuran. Maka pembahasan kita pada malam ini mengingatkan kita pada sifat jujur. Mengingatkan kita pada mulianya sifat jujur. Mengingatkan kita pada balasan yang Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang jujur. Yakinlah bahwa jujur adalah jalan keselamatan. Yakinlah apa yang dikatakan as-sidqu manjah wal kadhibu mardah. Kejujuran itu adalah kemenangan, keberhasilan, keselamatan. Kejujuran adalah keselamatan. Kalau Anda pengin selamat, tempuhlah jalan jujur. Wal kadhib mardah. Sementara dusta, ujung-ujungnya adalah kehancuran. Bisa saja syaitan menghiasi bahwa dusta adalah kemenangan. Ketahuilah bahwa dusta kemenangan, kemenangan semu. Kalau dusta dianggap keselamatan, maka itu adalah keselamatan semu. Ingatlah, inna sidqa tuma'ninah wal kadhib raibah. Kejujuran adalah tuma'ninah, ketentraman. Wal kadhib raibah. Sementara dusta adalah selalu hidup dalam keadaan gundah gulana. Ingatlah antum terhadap kisah Ka'ab. Beliau selamat bukan dari pandainya dia berbicara, tetapi selamatnya beliau karena jujurnya dia. Walaupun di awal nampak derita yang sangat, akan tetapi wal akibatul muttaqin, orang bertakwa kemenangan ujung-ujungnya adalah kemenangan. Oleh karena itu ikhwan fillah, maka wajib atas muslim syaban kana aw syaikhan, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua, baik laki ataupun wanita yang berpangkat ataupun yang tidak berpangkat, ayat takhalla bihadis sifah, kita mesti berhias diri dengan sifat yang agung ini. Berhias diri dengan sifat yang mulia ini, yang tidak akan agama ini tegak kecuali dengannya. Yang tidak dunia ini Anda lalui dengan tentram, tenang, kecuali dengannya pula. Jalan keselamatan hanya ada satu, kejujuran. Oleh karena itu, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam ini, saya nasihatin diri saya,